Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fawaidu wa tanbihatun, catatan kaki paling bawah di halaman 166. Lanjutan dari mustasna. Nah, coba dibaca sini. Ya. Apa? Sodik, sodik. Coba baca sodik. Qala syarih rahimahullah ta'ala, fawaidu wa tanbihatu. Al-awwalu. Fawaidu wa tanbihatun. Fawaidu wa tanbihatun. Al-awwalu i'rabu ma ba'da illa fi qawlika ma qama al-qawmu illa zaydan aw zaydun birraf'i ala al-badaliyati huwa rajihu wa huwa badalu ba'du min kulli wa huwa badalu ba'din min kulli min kullin al-thaniyatu likai yashalu alaika atau yusahila alaika atau yashula alaika likai yashula alaika i'rabul ismi alwaqi'i ba'da illa fi nahwi maqama illa zaidan jarridil maqama illa zaidun maqama illa zaidun jarridil jumlata minan nafyi wa adatul istithna'i fayusil jumlata minan nafyi wa adatil istithna' fayasirul kalamu qama zaidun wa yusamma hadan naw'u minal istithna'i mufarragan li anna ma qabla illa qad tafarraga lil amali fi ma ba'daha. Baik. Fawaidu wa tanbihatu. Ya, berapa faedah dan catatan penting. Ya. I'rabu ma ba'da illa fi qawlika ma qama al-qawmu illa zaidan aw zaidun. Ini kemarin yang kalimatnya tam namun ghairu mujab karena dia manfi didahului oleh ma. Kemarin atau yang dijelaskan oleh asy-syarih kemarin itu boleh dua. Boleh rafa alal badaliyah dan boleh nasab alal mustasna ala annahu mustasna. Naam. Taib. Maqama al-qawmu illa zaidun birrafi alal badaliyah huwa rajihu. Ar-rajihu. Nah, kalau kita baca maqama al-qawmu illa zaidun, dibaca zaidun, itu yang paling rajih, paling kuat. Illa zaidan juga boleh. Ya, jawazun nasab. Ya, kenapa? Karena kalimatnya tam, tapi dia ghairu mujab. Ya, dia manfi bukan musbat. Nah, kalau sebagai badaliyah badal apa? Badal ba'at min kul. Badal ba'at min kul. Karena si Zaid bagian dari kaum. Nah, ini namanya mustasna muttasil. Ya, mustasna muttasil yaitu si Zaid bagian dari si kaum. Nanti kalau saya katakan maqamal qaumu illa himarun, ya, himarun itu namanya mustasna munfasil. Kenapa? Karena si himar bukan bagian dari kaum. Bukan bagian dari kaum. Wa huwa badalu ba'din min kullin. Baik, lihat itu keterangannya syarah qatrun nada. Lakin ya, likai yashula 'alaika i'rabul ismil waqi' asani. Untuk memudahkan bagi Anda ya, i'rab i'rabul ismi al-waqi' ba'da illa, untuk memudahkan bagi Anda i'rab yang isim yang terletak setelah illa pada contoh maqamal qaum apa maqama illa zaidun, untuk memudahkan yang seperti ini namanya mustanna mufarraq, yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrom ala hasabil awamil, sesuai dengan tuntutan amilnya, ya, posisi dia seperti apa. Dia naqis. Kenapa naqis? Karena tidak disebutkan mustasna minhu, dan dia manfi, ghair mujab, diawali oleh nafyun, didahului oleh nafyun. Nah, untuk memudahkan bagaimana, ya, i'rab isim yang tertak ilal pada kalimat seperti ini, yang dia naqis, ghair mujab, ya, maka kata Syekh, jarridil jumlata, jarrid, udah, kosongkan aja jumlah kalimat tersebut, minan nafi wa adatil istisna, nafyunnya hilangkan, adatul istisnanya, ilahnya hilangkan. Ya, jadi gimana? Koma Zaidun. Udah, berarti Zaidun berarti marfu. Ya, misalkan antum katakan, ya, ma ra'aitu illa Zaidan. Ya, ma-nya hilangkan, nafi, adatul istisnanya hilangkan, berarti ra'aitu Zaidan. Udah, apalagi ya, maf'ul bih. Ya. Fayasirul kalamu koma Zaidun. Nah, jadilah kalamnya ini koma Zaidun. Ya, kalamu tadi baca sama Sodik, ya, isim soro, ya, siru. Nah, koma Zaidun ini nanti mimbabil hikayah fi mahali nasbin, sebagai khobar dari ya siru. Wa yusamma hadha nau'u minal istisna mufarragan. Dan istisna ini dinamakan mufarrag. Mufarrag itu artinya sesuatu yang dikosongkan. Yang dikosongkan, nafiyunnya dikosongkan, harful istisna-nya juga, adatul istisna-nya juga dikosongkan. Li anna ma qabla illa qad tafarraqa lil amal fi ma ba'daha. Karena ma sebelum illa itu benar-benar menghilangkan amil sebelumnya, amil setelahnya. Ya. Taib, ini keterangan ini ada dari Syarah Qatr Nada dan di Al-Kawakib. Paham sini ya? Jelas? Nah. Taib, kita masuk di situ Al-Irab. Coba dibaca. Berikutnya. Ya, Pak Priyadi, fadhol. Bismillah. Al-I'rabu. Al-awwalu. Fasharibu minhu illa qalila. Fasharibu alfa'u atifatun waqilun. Waqila istinafiyatun. Ah, fa-nya itu fa'atifah. Ada yang mengatakan istinafiyah. Berarti apa namanya? Udah enggak ada hubungannya dengan sebelumnya. Berarti nanti jumlahnya jumlah musta'nafah. Terus syaribu fi'lun madin mabniun 'ala dhommi wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Taib. Min harfu jarrin wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahali jarrin wal jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li. Baik, yang namanya jar majrur dia muta'alliq dengan muta'allaq. Muta'allaqnya adalah fi'il. Ya, kenapa dia tata'allaq? Karena dia dhaif fi tarkibil kalam. Terus illa harfu istisna'in qalilan. Baik. Nah, kalau illa baru huruf. Dia muttafaq, ya. Ah, dia huruf ala muttafaq ala harfiyatihi. Dia huruf, disepakati akan kehurufannya. Beda nanti dengan yang lain. Makanya sahibul mutamimah sebagaimana kemarin diberitakan di sini di catatan kaki itu lebih suka dengan ibarah apa? Ada tul istisna. Ya, karena yang huruf cuman illah. Terus lanjut qalilan mustasna bi illah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Baik. Terus lanjut. Athani ma fa'aluhu illa qalilun. Ma harfu nafyin la mahalla lahu minal i'rabi. Baik. Ma harfu nafyin. Namanya harfu nafyin la mahalla lahu minal i'rab. Ya, dia enggak bisa sebagai ma'mul. ya. Dan dia pun enggak bisa sebagai amil. Ya. Dia enggak bisa sebagai amil. Terus fa'aluhu fi'lun. Fi'lun madin mabniun 'ala dhommi litisalihi biwawil jami biwawil jama'ati. Wawawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhommi fi mahalli nasbin maf'ulun bih maf'ulun bihi illa harfus tithna'in qalilun badalun badalu min fa'ilin. Mana tadi? Qalilun Ustaz. Qalilun badalun. Badalun min fa'ilin. Badalun min fa'ilin. Terus fa'aluhu badalu min fa'ili fa'aluhu. Oh, dia badal dari fa'il fa'alu. Qalil. Mana fa'il di fa'alu? Waw jamaah. Berarti qalil badal ba'at min kul dari waw jamaah. Terus badalu ba'din. Badalu ba'din min kullin marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Baik, terus as-salisu wa ma amana ma'ahu illa qalilun wa ma aman wa ma amana al-wawu istinafiyatun wa ma nafiyatun wa amana fi'lun madin mabniun 'alal fathi ma'ahu ma'a dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alad dhommi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi illa harfu istithna'in qalilun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ini namanya mustasna mufarraq yang qalilun. Baik, tamarinu latihan-latihan. Al-awwal bayyin naw' al-istisna'i wa hukm al-mustasna' min al-ayati at-taliyati. Bayyin, coba antum jelaskan. Naw' al-istisna', jenis mustasna. Mustasna' yang mana ini? Ya, dan hukum mustasna' dari ayat-ayat berikut. Hukumnya apakah wajib nasab, apa namanya? Hukum mustasna' wajib nasab, jawazun nasab, ya, jawazun rafa. Baik. Ya, lihat di situ wa ma anta illa basyarun. Ya, nau mustasnanya apa? Naunya nakis. Nakis manfi. Hukum mustasnanya apa? Ma anta illa basyar. Jawazu. Berarti dia sebagai apa? Badal. Atau boleh juga kalau di sini kan di ayat illa basyarun. Ya, badal, badal ba'at min kul. Ma fa'alu ila qalil. Nah, ini udah tadi. Ya, nau mustasnanya apa? Istisnanya? Nakis. Loh, ada tam kok. Tam dia. Nah. Tau suku mustasnanya? Ya, alal badaliyah. Marfu alal badaliyah. Summa tawallaitum illa qalilah. Nah. Apa jawab nau istisna'nya? Dia tam. Kemudian dia tam dan musbat. Artinya mujab. Hukum mustasnanya berarti apa? Wajibun nasab. Taib, wajib nasab. Taib. Ikhtar al-kalimata al-madbutata bisyakli dhabtan sahihan min baini al-qawsain fima yali. Coba antum pilih kalimat yang diharokati, ya. Nah, antum pilih ini kalimat ini dengan harokat yang benar dari kalimat yang ada di dua dalam kurung sebagai berikut. Inna Allaha tayyib la yaqbalu illa, itu ada tayyibun, tayyibin, tayyiban, illa tayyiban. Tayyib. Ma asmaratil asjaru illa illa syajaratun atau syajaratin? Syajaratun. Tayyib. Wah, ini contoh yang terakhir keren banget ini. Al-hizbiyah haramun. Ini yang bener aja nih contohnya begini nih. Sehingga siapa? Wajar lah ya. Yaman ya. Takdim Fadilatul Syekh Al-Alama Muqbil bin Hadi. Al-hizbiyah haram illa al-hizbiyah tu haramun illa apa? Hizbullah, hizbillah, hizballah. Illa illa hizballah. Kenapa kita bacanya hizballah wajib, wajib nasab apa jawazin nasab? Wajibun nasab. Kenapa? Kalimatnya pertama tam. Mustasna minhunya disebutkan. Mana mustasna minhunya? Hizbiyah. Ini kan mubtada ini kan. Nah, terus dia mujab apa manfi? Mujab. Enggak didahului oleh nabi. Al-hizbiyah haramun illa hizballahi. Nah, contohnya begini ya. Hah? Nyindir antum itu. Antum sebagai hizbi. Tersindirlah. Tai barakallahu. A'rif ma tahtahu khattun fi hadhihi al-ayatil karimah. Coba antum i'rab. Ya, dari kalimat berikut yang ada garis bawahnya itu. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Apa i'rabnya? Nah, illa harful istisna atau ada tulis istisna. Baik. Ya. Alladzina amanu, alladzinanya ini. Jangan amanunya, amanunya nanti silah mausul lah mahalalah min al-i'rab. Ah, alladzinya ini. Isim mausul. Ya, dia mabni apa gimana? Dia mabni. Mabni alal fath fi mahalli nasbin sebagai mustasna. Mustasnanya. Fimali nasbin. Fimali nasbin. Antum jawabnya fimali nasbin. Jawazun nasab atau wajibun nasab? Wajibun nasab. Kenapa wajibun nasab? Pertama dia tam. Ya, mustasna minhunya disebutin. Ya enggak? Mana mustasna minhunya? Al-insan. Terus kemudian apa hal lagi yang menyebabkan dia wajibun nasab? Taib. Ahsan tuh. Mujab. Ya. Mujab. Nah, baik. Sudah? Kalau udah paham di mustasna dengan illah, berarti kita paham nanti mustasna dengan goir. Kalau mustasna dengan goir itu gampang. Mustasnanya itu selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Yang jadi masalah i'rab goirnya ini. Antum bacanya goiru, goira, goiri. Tapi kalau kita sudah paham mustasna, ya, mustasna dengan illah, insyaallah kita akan paham bagaimana i'rab goir. Jangan bahas mustasnanya dengan goir, kalau itu gampang, majrur dia semua. Ya. Taib, itu majrur semua. Tapi yang jadi masalah i'rab goirnya. I'rab goirnya, goiru, goira, goiri. Nah, itu banyak yang keliru di situ. Nah, kekeliruan teman-teman yang baru belajar masalah goiru, goira, goiri karena dia enggak paham dengan betul mustasna dengan illah. Taib. Nah, qala al-musannif wal mustasna bi ghairin wa siwa wa suwa wa sawa'in majrurun la ghairu. Nah, itu. Mustasna dengan siwa, sawa, suwa, ya, sawa'in itu majrur la ghair, enggak ada pilihan lain. Ya, asyarfu. Ustu'mila asyarfu ustu'mila bi makna illa fi dalalati alal istisna. Baik. Alfadun. Alfadun ini irabnya apa? Di ujung itu. Apa irabnya? Anto? Mubtada. Mana mubtada orang? Orang kalimatnya diawali oleh fi'il kok ustu'mila. Masa dia mubtada? Fa'il. Ustu'mila itu apa? Bina lil majhul apa bina lil ma'lum? Naibul fa'il. Dia mughayyiru shighah. Berarti alfadun i'rabnya apa? naibul fa'il. Nah, kata Asy'ari di sini ya alfadun, jadi digunakan alfadun berbagai lafaz bimakna illa, yang maknanya adalah illa. Ya, fidilalati alal istisna, pada penggunaan yang menunjukkan pada istisna, pengecualian. Minha ghairu wa siwan wa bilughatiha, di antara ghair dan siwa dengan berbagai lugahnya. Siwa, suwa, sawa. Wahuma ismani. Nah, keduanya adalah isim. Ya. Nanti yang terakhir ada qala hasya, itu bisa huruf, bisa fi'il. Kecuali kalau diawali oleh manasteriyah, maka ada, itu pasti dia fi'il. Yang tiga ini, kalau diawali oleh manasteriyah, pasti dia fi'il. Nanti bahasannya itu. Ini sekarang kita masuk ke bahasan ghair dan siwa dulu, dan lugahnya. Siwa dan berbagai lugahnya, suwa, sawa. Baik. Wa hukmul mustasna bi ghairin wa siwa. Hukumnya, ya, al-jarru daiman yu'rabu mudafan ilaih. Jar selalu di'irab sebagai mudafan ilaih. Ini kan tadi saya sudah bilang, gampang kan? Mustasna dengan ghair itu gampang. Nah, yang jadi masalah bukan mustasnanya, tapi i'rab ghairnya itu. Baik. Wa hukmu ghairi wa siwa fil i'rab ka hukmil ismil waqi' ba'da ila. Nah, itu. Dan hukum, ya, i'rab, hukum i'rab ghair dan siwa itu seperti hukum isim yang terletak setelah illah. Nah, nahu ja'al qawmu ghaira zaidin. Jadi seakan-akan si ghair ini mustasna dengan illah. Makanya di i'rab ghaira. Kenapa? Karena kalimatnya tam dan mujab. Paham kan tuh? Jadi ja'al qawmu ghaira zaidin. Kalau ma ja'al qawmu, paling-paling bagus apa? Ghoiru, al-badal. Ya, al-badaliyah. Atau boleh juga ghoiro. Ma ra'aitu ghoir zaidin. Ghoir apa? Ghoiro, ghoiru, ghoiri? Ghoiro. Ma ra'aitu ghoiro. Ya, barakallahu fiik. Bisa dipahami sini ya? Jadi, i'rabnya ghoir itu seperti i'rab hukum, apa, i'rab isim yang terletak setelah illah. Ya, siwa juga demikian. Nah, kalau siwa kan dia mabni terus. Siwa Zaidin. Wa yajibu nasbuha 'alal istisna in idza kana al-kalamu tamman musbatan. Maka si ghair ini wajib dinasabkan sebagai istisna apabila kalamnya tam mujab. Tam maksudnya apa? Hah? Kok sempurna? Apa maksudnya? mustasna minhunya yudkar. Yudkar mustasna minhu. Disebutin mustasna minhu. Taib. Idza kana al-kalamu tam musbatan. Musbat yaitu enggak ada di la yataqaddam alaihi nafyun. Tidak didahului oleh nafyun. Ya. Nahu qamal qaumu ghairu zaidin, wajib ghairu. Ya, karena dia seakan-akan isim yang terletak setelah ilah. Antum katakan qomal qomu illa zaidan illa ghaira gitu. Paham ke sini ya? Lihat tuh di putat ada apa itu? Oh, i'rab. Qomal qomu. Ya, qomanya fi'lun wa fa'ilun. Qomal qomu fi'lun wa fa'ilun ghaira ismu mansub. Ya, alal istisna. Zaidun mudafun ilaih, zaidin ya. Majrurun. Taib. Ini gampang ya. Wa yajuz al-badalu awin nasbu alal istisna. Boleh badal atau nasab alal istisna. Cuman berdasarkan tadi catatan kaki yang paling bagus apa? Badal. Berarti di rofa. Idza kana al-kalamu taman, taman disebutkan mustasna minhu, namun dia manfian. Qamal qawmu ghairu zaidin. Lihat di rofa di bawah. Qamal qawmu ghairu zaidin. Manya manafiyatun. Ghairunya yajuz fi irabiha wajhan. Boleh dua sisi irob, dua macam irob, antakuna mansubatan alal istisna, boleh, ini jawazus istisna, au takuna badalan minal qawm marfu'an, ya, atau dia, apa namanya, badal dari qawm marfu', ya, seperti qawm, apa namanya, seperti dia, berarti dia marfu', ya, badal. Kemudian wa tu'rabani ala hasabil awamil. Dan keduanya si goir dan siwa ya itu di'rab berdasarkan tuntutan amalnya. Posisi dia sebagai amal apa dituntut amilnya apa? Tuntutan amilnya. Ya, idza kana kalamun naqisan manfiyan. Apabila kalamnya naqis tidak disebutkan mustasna minhu dan manfiyan didahului oleh nafiyun. Sama kayak tadi bahasan illah. Ya nahu maqama ghairu Zaidin. Ya. Biar mudahnya kemarin tadi apa gimana? Jarid al-jumlah. Hilangkan dari jumlah tadi apa? Ma dan illah. Berarti qama ghairu gitu kan jadi fa'il. Ma ra'aitu ghaira Zaidin wa ma marartu bi ghairi Zaidin. Nah itu masing-masing ada i'rabnya itu gampang. Ya. Baca sendiri i'rabnya lah ya, gampang itu ya. Maqama ghairu Zaidin mana fi qama fi'lun madin mabni 'alal fath ghairu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adammat wa huwa mudafun. Zaidin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ma ra'aitu ghaira Zaidin mana fi'atun ra'aitu fi'lun wa fa'ilun ghaira maf'ulun bih mansubun. Zaidin mudafun ilaihi majrurun. Ma marartu bi ghairi Zaidin mana fi'atun marartu fi'lun wa fa'ilun bi ghairi ba'alba harfu jarrin wa ghairi ismu majrurun bil ya bil ba. Udah gitu aja. Wa kullu ma qila fi ghair ghair yuqalu misluhu fi siwa. Dan setiap yang dikatakan terkait hukum pada ghair itu pula yang dikatakan sepersal itu juga pada siwa. Ya. Fahuma mutamatsilani fil makna wal i'rab. Si ghair dan siwa itu sama semisal de, ya secara makna dan i'rab. Ya, tanbihun. Ya, lihat tanbihun. Ghair minal alfat al-mulazimah lil idafati lafdan wa taqdiran. Ya, fa idkhalu al 'alaiha khata'un. Nah. Ghair adalah lafaz yang dia harus diidofahkan lafdan wa taqdiran, baik secara lafaz maupun secara takdir. Kalau secara takdir tuh la ghairu. Nah, artinya apa? Nanti ada mudhofun ilaih yang dihadap. Mudhofun ilaih yang dihadap, mudhofun ilaih yang dihadap itu digantikan dengan domah pada ghairu. Sama kayak min qablu. Ya, amma ba'du kan harusnya ba'da kan dzaraf ya? Dzaraf. Min qablu harusnya min qabli ya. Kenapa jadi domah sebagai pengganti? Domah itu pengganti dari mudhofun ilaih yang dihadap. Ya, misalkan untuk mengatakan amma ba'du. Loh, kok katanya dhorob mansub maf'ul fi. Ya, amma ba'da as-shalah amma ba'da mu'al muqaddimah gitu. Adapun setelah muqaddimah ya, adapun setelah dia memuji Allah amma ba'da hamdillah wassalati ala rasulillah. Nah, begitu. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Wah, begitu. Ya, amma ba'du. Fa inna khairal kalam kalamullah. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah. Paham sini ya? Jadi la ghairu. Nah, semisal la ghairu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar wal mustasna bi ghairi waswa waswa wasawain majrurun la ghairu itu ada mudhofun ilaih yang takdiri. Ya, yang takdiri digantikan oleh dhamma. Nah, jadi lafaz ghair selalu mesti jadi mudhof lafdan wa takdiran. Nah, kata beliau fa idkhalu al 'alaiha khata'un. Kalau dimasukin al kepada ghair, al ghair itu keliru. Khata, salah berarti. Nah. Tabarakallahu fik. Lihat yunzar al bahr al muhit dari kitab al bahr al muhit pada firman Allah taala ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdub. Lihat, selalu dia pasti jadi mudhof. Nah, yang namanya mudhof enggak boleh tanwin, enggak boleh pakai al. Baik, mustasna bi ada wa khala wa hasya. Ini terakhir dari mustasna. Ya. Sebelum nanti kita masuk ke isim la nafiyah lil jins besok insyaallah. Al-mustasna bi ada wa khala wa hasya. Qala al-musannifu wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruh. Maka mustasna dengan khala ada hasya itu boleh dinasabkan dan boleh dijerkan. Kalau di ya nahu qamal qaumu khala zaidan, boleh juga qamal qaumu khala zaidin. Qamal qaumu ya. Kemudian qamal qaumu ada amron, boleh juga ada amrin. Qamal qaumu hasya bakron, boleh juga hasya bakrin. Paham sini ya? Taib. Asyarhu. Syarah. Zakara al-musannif. Musannif Ibnu Jurrah di sini zakara menyebutkan rahimallah annal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Bahwasanya mustasna dengan khala ada hasya yajuzu fihi wajahan. Boleh di sini dua macam i'rab. Ahaduhuma salah satunya an-nasbu ala annahu maf'ulun bih. Ya, nasab berarti mustasnanya maf'ulun bih. Qamal qaumu khala zaidan berarti zaidannya maf'ulun bih. Wa dzalika ala taqdiriha af'alan. Nah, yang demikian itu berarti takdir dari khala ada hasya berarti itu semua fi'il. Ya, mustasnanya mansub sebagai maf'ulun bih. Ya, misalu qamal qaumu khala zaidan ada amran hasya baqran. Berarti itu semua mustasnanya maf'ulun bi khala ada hasya sebagai fi'il. Ya, fi'il madi yang fa'ilnya wajib domir mustatir wujuban, bukan jawazan, wujuban. Ya, fa'ilnya domir mustatir yang apa namanya? Wujuban. Nah, taib. I'rabuhu i'rabnya qamal qaum fi'lun wa fa'ilun. Khala zaidan khala fi'lun madin mabni 'alal fath. Mabniun al-fat al-muqaddar. Fathahnya muqaddarah. Wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban, bukan jawazan. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adzahiratu. Wadih ya. Wa kata yukal fi irab, demikian pula kita katakan pada irab qamal qawmu ada amran, qamal qawmu hasya bakran. Sama. Wasani, nah sekarang jenis yang kedua dari mustasna dengan khola ada hasya. Al-jarru ala annahu ismun majrurun. Jar. Bahwa dia adalah isim majrur. Ya. Wadhalika ala takdiriha hurufa jarrin. Berarti kalau begitu, kalau dia mustasnanya majrur, berarti khala ada hasya, kita takdirkan dia sebagai huruf jar. Huruf jar. Misalu maqam qamal qawmu khala zaidin. Ada amrin. Hasya, hasya, bakrin. Nah. Berarti huruf jar. Ya. I'rabuhu, i'rabnya qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Khala zaidin, khala harfu jarrin. Zaidin ismun majrurun bi khala. Wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu. Wa kadza yuqalu fi i'rabi ma qamal qaumu ada amrin wa qamal qaumu hasya bakrin. Nah, sekarang pembahasan mengenai kalau khala apa namanya ada dan khola didahului oleh ma masdariyah. Kalau hasya enggak bisa didahului oleh ma masdariyah. Lihat itu fawaidu. Ya, faedah. Watanbihatun dan peringatan. Ya. In taqaddamat ma al masdariyati ala khola wa ada. Apabila ma masdariyah mendahului khola dan ada. Nahu qamal qawmu ma khala zaidan au ma ada zaidan fala yajuzu fil ismil waqi' ba'dahuma illa nasbu. Maka enggak boleh i'rab isim yang terletak setelah khala dan ada ya itu kecuali nasab, artinya harus nasab. Ya, kenapa? Karena kita takdirkan berarti khala adanya wajib fi'il. Wajib fi'il. Wala yajuzu al-jarru, enggak boleh jar. Li'anna ma al-masdariyata la tadkhulu illa ala al-af'ali. Karena ma masdariyah enggaklah masuk kecuali dia ke fi'il saja. Wa ma hasya fala tataqaddamuha ma al-masdariyatu. Ya. Adapun hasya itu tidak didahului oleh ma masdariyah. Nah, kalau hasya dia bisa fi'il, bisa huruf. Nah, dia bisa fi'il, bisa huruf. Namun dia enggak bisa didahului oleh ma. Tiap lihat keterangan itu dari kitab Al-Qawaqib Syara' Al-Mutammimah. As-sani, lihat di situ. Ya, ada khala hasya itu af'alun madiyatun, fi'il-fi'il madi. Jamidatun. Dia jamidah. Artinya dia la yatasarraf, dia enggak bisa ditasrif. Enggak ada tuh ada ya wudu, khala, yahulu, hasya, apalagi hasya, ya khusyu, enggak ada itu. La ya'ti minha al-mudari'u walal amru. Enggak terdapat setelah dia apa fi'il madi, fi'il mudari' dan fi'il amrnya. Dia hanya dalam bentuk fi'il madi. Nah, kalau dia sebagai fi'il, berarti fa'ilnya tadi apa? Domir mustatir wujuban. Tapi ini PR tamarinu, ya, latihan pertama dan kedua ini PR. Antum kerjakan. Hari besok insyaallah kita masuk ke lanafiyah lil jins. Kita selesaikan besok lanafiyah lil jins. Masuk ke munada, mudah-mudahan pekan depan kita khataman insyaallah. Ya, di situ ujian. Sepekan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau tanya? Cepat silakan.